asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Hadis ke-25. Haddatsana al-Humaydi. Faddal Nugraha. Baca. Nugraha pakai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, حدثنا الهميدي قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها قال نعم قال ابن عيينة فأنزل الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. طيب. Kata Imam Al-Bukhari haddatsana Al-Humaydi. Ini Al-Humaydi, Al-Imam Al-Humaydi. Ya. Baik. Sahib Usul Sunnah atau kitab Usul Sunnah Al-Humaydi, ini gurunya Imam Bukhari, telah menceritakan pada kami Al-Humaydi, kata Al-Humaydi telah menceritakan pada kami Ibnu Uyainah Sufyan, Ibnu Uyainah Al-Imam, kata Sufyan, Ibnu Uyainah telah menceritakan pada kami Hisham bin Urwah. Urwah mengatakan, bapakku mengabarkan kepadaku, qala. Urwah keponakan Aisyah, ya, anak dari Asma, anak dari Az-Zubair. Tapi akhbaratni Asma, Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ini saudarinya Aisyah, namun ibunya Asma, ya, itu ya, kafir, tidak masuk Islam. Berbeda dengan ibunya Aisyah. Ya. Qalat, kata Asma kepada suaminya, atatni ummi, ibuku datang kepadaku. Ibunya musyrikah. Raghibatan fi ahdin nabi. Ibunya datang kepadaku dalam keadaan rindu sekali kepada putrinya, kepada anaknya. Nah, ibunya yang musyrikah ini datang kepada Asma, ya, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Fa sa'altu an-nabiyya, maka aku pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, asiluha, boleh enggak saya tetap menjalin hubungan silaturahmi dengan ibu saya yang musyrikah tersebut? Nah, ini ataupun pada pertemuan yang lalu telah paham, ya, bahwasanya orang tua atau kerabat yang kafir non muslim itu boleh kita menjalin hubungan dengannya, atau boleh bahkan, ya, kita boleh mencintai mereka sebatas kekerabatan, ya, kita mencintai mereka karena mereka adalah kerabat. Itu selama kerabat atau keluarga yang kafir non muslim tersebut bukan kafir harbi, ya, bukan kafir harbi. Namun kalau mereka kafir harbi yang mau masuk Islam, tidak boleh menjalin hubungan dengan mereka, apalagi mencintai mereka. Memangnya boleh mencintai orang kafir kerabat selama tidak memerangi Islam? Boleh. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang paling kau cintai sekalipun. Ayat ini turun terkait dengan, ya, gagal masuk Islamnya Abu Thalib di saat-saat krusial, yaitu ketika dia sedang sakaratul maut atau pada sakit yang membawa kepada kematiannya. Ditalkin oleh Nabi, ditalkin pula oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah al-Makhzumi. Ditalkin lagi oleh Nabi, la ilaha illallah, ya amkul la ilaha illallah. Kalimatan, ya, sebuah kalimat, kalau engkau mengucapkannya, aku akan membela engkau. Ditalkin lagi oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah al-Makhzumi. Ya Abu Talib, atar khabuan millati Abdi Muttalib. Wahai Abu Talib, apa kamu udah benci dengan agama bapakmu? Banyak orang musyrik Quraisy. Nyembah Allah, nyembah juga berhala. Apa kamu udah enggak suka sama agama Abdul Muttalib? Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia, Nabi udah enggak mau nyebutin pamanku, tapi dia, huwa. Ini kalau di syarah kitab Tauhid dijelaskan kenapa Nabi menyebutkannya dengan dia, kata ganti orang ketiga, domir, bukan dengan isim dohir, pamanku, tapi sudah dia, ya, berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Mati di atas kafir, sudah selesai. Jangankan Nabi, keponakannya, anaknya Abu Talib berarti siapa? Siapa namanya? Ali. Ali, dalam riwayat Muslim, Ali bin Abi Talib, ketika bapaknya meninggal, Abu Talib bilang kepada Nabi, ya, ya Rasulullah, inna ammaka asy-syekh ad-dhalah qad mat. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ali, Ali enggak mau bilang bapakku udah mati dalam keadaan kafir, enggak. Ali ngomong, inna ammaka, pamanmu itu asy-syekh ad-dhalah, orang tua yang sesat itu, tuh lihat, pamanmu itu orang tua yang sesat itu, inna ammaka asy-syekh ad-dhalah, kata biasa. Pamanmu itu, orang tua yang sesat itu, khotmat, sudah meninggal, sudah mati. Tuh lihat tuh, wah ini hasil nih. Santri habis sholat, bukannya apa? Sebelum sholat bukannya bawa bawa kitab, ya, malah kitabnya tetap disahkan. Habis sholat pulang, ya, ketinggalan datang sini. Nah, tuh lihat tuh, sampai sini dia pelongo-pelongo, dia bingung. Pelajaran yang mana lagi hasilnya, ngapain sih demen amat sholat subuh itu, sebelum subuh pas sholat ke masjid udah bawa kitab, ngapain demen banget pulang dulu, pesakan dulu, pesakan dulu, mau ngapain? Nah, itu hasil itu kan udah kelewat berapa kan banyak, nah, ya, nanti besok pelajaran universitiah, apa sih kita pelajaran yang di masjid? Universitiah, usul salasah, Syekh bin Baz. Ya, ntar malam tuh kan, insyaallah, kasyifatu saja, udah bawa tuh langsung. Jangan kesahkan lagi, kesahkan lagi. Mau ngapain sih? Ini juga rey lama banget. Apa tuh ngapain, ngopi dulu? Hah? Bukannya langsung. Ya, lanjut lagi. Baik. Wasa'altu nabiyya asiluha, apa aku bertanya kepada Nabi, kata Asma, apa aku boleh menyambung silaturahmi dengannya? Qala na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh ya. Kenapa? Karena ibunya bukan seorang kafir harbi. Kemarin atau pertemuan yang lalu, Ahad kemarin telah kita sebutkan dan jelaskan, ya, perincian, klasifikasi, pembagian orang-orang kafir yang tidak boleh diperangi atau yang kita boleh menjalin hubungan dengannya ialah kafir zimmi, kafir mu'ahad. Ya, ya, ini kafir yang keluarga, ya, kafir keluarga, kerabat keluarga yang kafir, kita boleh menjalin satu rahmi dengan mereka selama dia kafir zimmi, kafir mu'ahad, atau kafir musta'man. Selain dari itu tidak boleh. Kafir harbi enggak bisa. Ya. Abu Ubaidah Amr bin Jarrah, oh, bapak kandungnya itu kafir harbi. Di perang Badar bapaknya di pihak musyrikin. Anaknya Abu Ubaidah Amr, Amr bin Jarrah, Amr di pihak kaum muslimin. Dan Allah takdirkan keduanya berduel. Berduel, dan ternyata bapaknya dipenggal oleh anaknya. Apakah digolongkan sebagai anak durhaka si Abu Ubaidah Amr bin Jarrah? Ya. Karena membunuh bapaknya yang kafir harbi, harusnya ngindar aja cari lawan duel yang lain? Enggak. Allah puji. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Engkau wahai Nabi tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka katanya beriman pada Allah dan hari akhir, namun ternyata mereka menjalin cinta kasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. walaupun orang-orang tersebut adalah bapak-bapak mereka dan seterusnya. Ya. Tabarakallah fiik. Nah, kata Sufyan Ibnu Uyainah, qala Ibnu Uyainah al-Imam fa anzalallahu azza wa jalla fiha, maka Allah menurunkan ya terkait surat ayat atau terkait tentang peristiwa yang dialami oleh Asma binti Abu Bakar ini, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din. Allah tidak melarang kalian ya agar kalian berlaku adil ya, atau kalian menjalin hubungan dengan orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama ini. Ya. Jadi teman-teman yang keluarganya ada yang non muslim, ada yang kafir, boleh enggak kita menjalin hubungan? Ya, boleh selama dia tidak memerangi Islam. Nah, di Indonesia ini sebenarnya harbi, karena mereka bukan zimmi. Mereka bukan zimmi, semua non muslim di Indonesia ini. Karena mereka tidak bayar jizyah per tahunnya. Per tahun hitungan hijriah dalam mazhab Syafi'i 1 dinar per orang. Mereka pun juga harusnya dilarang menampakkan agama mereka. Enggak boleh pakai salib. Ya. Kalau mereka Natalan di rumah, enggak boleh ngerayain Natal di gereja, apalagi sampai ngundang-undang kaum muslimin, orang-orang Islam ke gerejanya Natal bersama. Apalagi sampai memaksa karyawannya yang muslim pakai baju Sinterklas. Di pom bensin, sian amat, bahkan ada mbak-mbak yang kerja di sebuah toko kue pakai kerudung dia sebenarnya. Pakai kerudung tapi pakaiannya Sinterklas. La ilaha illallah. Ini kelakuan siapa ini sebenarnya ini? Otaknya ini siapa? Dalang ini, bosnya yang kafir. Zimmi harbi, harbi. Zimmi, memangnya mereka bayar jizyah? Oh, mereka bayar pajak. Lah kita juga bayar pajak. Emangnya kita kafir zimmi? Kita juga bayar pajak. Pajak itu bukan jizyah. Pajak itu bukan jizyah. Pajak itu apa dong? Kezoliman. Itu pajak itu. Warisan company. Biar mereka semua berhadapan dengan kita di hari kiamat kelak. Semua itu. Dari petingginya sampai petugas-petugas pemungutnya akan berhadapan dengan kita semua di hari kiamat kelak. Kita akan tuntut mereka semua karena ngambil harta-harta kita tanpa hak. Ya, tanpa hak itu emangnya pajak hak? Batil. Warisan company, warisan Romawi. Itu pajak itu. Ya. Semua dipajakin, semua dipajakin. Iya, senang mereka di dunia, di akhirat kita tagih semua. Kita tagih semua. Dari atas sampai yang paling bawah kroco-kroconya. Makanya jangan senang, oh dia si pulan kerja di dinas kepajakan, gajinya gede. Nah, enak aja senang. Senang di mana? Di dunia. Ya. Enak, enak apanya? Nah, semua di kita ini kafir nih harbi, cuman kita enggak boleh memerangi mereka. Ya, mengenai kafir zimmi pekan lalu ya telah kita sebutkan. Kafir zimmi itu mereka harus di bawah kaum muslimin harus lebih unggul di atas mereka. Kalau kaum muslimin naik kuda, mereka naik keledai. Kalau kaum muslimin naik keledai, mereka mesti jalan kaki. Kalau mereka pas-pasan sama kaum muslimin di jalan sedangkan sempit jalannya, mereka mesti minggir ke pinggir got. Mereka mesti minggir ke tembok-tembok. Itu haknya kafir zimmi. Mereka aman di negeri kaum muslim. Tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibom. Ya. Kalau mereka memenuhi syarat tadi. Bayar jizyah. Kalau enggak, maka harbi. Ya. Tidak. Mereka bukan ya zimmi. Nah, yang di negeri kita, apa itu? Udah berani pakai salib gede-gede. Kayak tadi itu. Maksa karyawan yang muslim untuk pakai baju Sinterklas kalau menjelang atau sekitar tanggal 25 Desember. Ya. Undang-undang kita lagi Natal bersama, misa bersama, kurang ajar ya. Nah. Dan seterusnya. Enggak mau bayar jizyah kepada pemerintah kaum muslimin. Bahkan di jalan mereka yang petantang-petenteng. Ya. Mereka yang petantang-petenteng, kita yang suruh minggir. Dan kenyataannya kita naik sepeda ontel dia naik motor ninja. Kita naik motor, dia naik mobil. Kita naik mobil juga, dia lebih mewah. Itu enggak boleh demikian. Ya. Ini ma'ruf di buku-buku fikih pembahasan tentang zimmi. Di buku fikih mazhab manapun, cuma memang ada perbedaan terkait berapa kadar nilai jizyah yang harus dibayar setiap kafir per tahunnya hijriah. Kalau dalam mazhab Syafi'i 1 dinar. Dijelaskan oleh Jalaluddin Al-Mahalli dalam kan Zuraghibin Syarah Al-Minhajut Thalibin ya An-Nawawi. Ya. Nah. Berikutnya mana lagi tadi? Ya, jadi non muslim kafirin di Indonesia tidak diperangi karena maslahat. Ya. Bahkan mereka dengan segala macam hegemoni mereka yang membuat kita muak sekalipun, ya, kita masih menahan diri dari ya berbuat hal-hal yang nanti malah membuat kita mendapatkan kerugian. Itu kita masih menahan diri karena ada mafsadat yang lebih besar. Ya. Kita meraih maslahat yang lebih besar, menghindari mafsadat yang lebih besar. Kita bertahan dengan kondisi kayak begini, menghadapi kelakuan mereka, itu mafsadah. Namun kalau kita respon dengan membunuh mereka, mengambil harta mereka, mafsadahnya azam, lebih besar lagi. Nah, itu kita hindari. Paham sini ya? Baik, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ah, dibaca Nugraha syarahnya. Dimulai dari apa namanya? Ummi. Eh, fadhal Nugraha. Syarhul kalimat. Syarhul kalimati Ummi ismuha Qailatu bintu Abdul Uzza wa qila Qutailatu. Matat musyrikatan. Baik. Nah, ibunya Asma itu namanya Qailah bintu Abdul Uzza. Ini beda ibu dengan Aisyah ya. Ya. Wakila dan ada yang menyatakan namanya adalah Qutailah. Matat musyrikatan. Dia mati dalam keadaan musyrikah, kafir. Ya. Terus disebutin lagi. Raghibatan ay tamiatan talibatan birrobnatiha wasilatiha. Wa fi riwayatin raghimatan ay wahiya karihatan lil islam wahiya karihatun lil islami wa sakhitatun lahu. Disebutkan di sini oleh Asma tentang ibunya, atatni ummi raghibah, ibuku datang mendatangiku raghibatan, raghibah ya. Kalau fi ahdi nabi raghibah maknanya itulah tamiatan. Itu apa namanya? Tamiat. Sangat ingin ya. Tamak. Talibatan, dia ingin mencari birab ibnatiha. Birra ibnatiha. Dia ingin sekali menggapai bakti putrinya Asma. Wasilatiha. Dan juga ingin menjalin hubungan ya, silaturahmi dengan putrinya. Sementara putrinya sudah muslimah, mukminah. Dalam riwayat yang lain kata Asma disebutkan atatni ummi ragimatan. Nah, beda, bukan ragibah, ragimah. Apa tuh maknanya ragimah? Wahia karihatun lil Islam, sakhitatun lahu. Ya, maksudnya dalam keadaan dia sudah benci, kariha, enggak suka terhadap Islam, sakhitah, dia marah, muak, murka dengan terhadap Islam. Fi ahdi Nabi, di masa Nabi SAW, ay fil muddatil lati ahada sallallahu salam al musyrikina bil Hudaybiyah. Kok jadi udah saya baca tuh. Nah, tanggunglah. Di masa Nabi maksudnya, yaitu ini ada perjanjian ini di masa ya, selagi masih ada Nabi SAW, selagi Nabi SAW menjalin perjanjian dengan kaum musyrikin pada masa Hudaybiyah. Nah, kan perjanjiannya itu apa? Kalau ada musyrikin Mekah datang ke Madinah, dibiarkan. Sebaliknya berbeda, kalau ada muslimin datang ke Mekah, tidak sebagaimana perlakuan ya, kaum muslimin terhadap musyrikin Mekah yang datang ke Madinah. Baik, fikul hadis, lanjut Nugraha. Fikul hadis awal jawazu silatil qaribi al musyriki in lam yakun minal muqatilina diddil muslimina. Nah, fikul hadis, fikih hadis ini atau kandungan hadis ini apa? Jawazu silatil qarib al musyrik, bolehnya menjalin ya hubungan silaturahmi dengan kerabat yang musyrik, yang kafir. Illam yakun minal muqatilin, apabila si kerabat tersebut bukan termasuk dari kalangan orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Ya, diddil muslimin. Ya, yang dia melawan kaum muslimin. Kalau ya kayak Abu Thalib itu kan enggak memerangi, justru membela. Ya. Justru Abu Thalib itu membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebenarnya meyakini agama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Ada sebuah syair yang dinisbatkan kepada Abu Thalib, dia mengatakan laqad alimtu bi anna dina Muhammadin ya, min adyan min khairi adyanil bariyati dinan laula al malama wahidari ya, kata lawajattani ya, kata Abu Thalib, sungguh aku mengetahui ya, apa namanya agamanya Muhammad itu adalah agama yang baik, yang sangat baik. Seandainya bukan karena celaan, tahdir dari kaumku, lawajat tadi kau tentu akan mendapatiku. Menerima agamanya tersebut samhan mubina. Ya, dengan lapang, dengan mudah gitu. Namun karena takut sama terhadap kaumnya enggak enakan, akhirnya mati di atas kekafiran, enggak nolak. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menjalin hubungan dengan pamannya. Bahkan membesuk pamannya, namun membesuk orang kafir ya, yang tidak memerangi Islam sekalipun, itu dijelaskan oleh para ulama pada hal-hal yang diharapkan masuk Islamnya si kafir tersebut. Ya, cuman kalau membesuk sakitnya mereka karena basa-basi, enggak enak, itu enggak boleh. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah membesuk anak Yahudi yang sakit. Diharapkan masuk Islam dan Nabi mendakwahi. Anak Yahudi tersebut akhirnya nengok ke bapaknya. Boleh enggak? Ya, saya ikutin Nabi. Bapaknya ya mengatakan Ati Abul Qasim. Ya udah, ikutin aja Abul Qasim. Dan anaknya bersyahadat kemudian mati. Berikutnya Abu Thalib. Ya, sakit dibesuk oleh Nabi, ditalkin. Nah, Abu Thalib ternyata enggan. Nah, gitu ya. Jadi kita membesuk orang-orang kafir pada orang-orang kafir yang sangat diharapkan masuk Islamnya. Mungkin kita enggak enak ngomong, ayo ucap la ilaha illallah, ada keluarga dia. Ada ibunya, ya enggak? Ada ibunya, mana besoknya di rumah sakit kafir misalkan apa? Carolus atau apalah. Rumah sakit San Francisco, San Joseph. Rumah sakit. Ada itu di Cikini itu, rumah sakit GKI ya, Bang, Gereja Kristen. Saya pernah masuk situ karena ada keluarga saya yang enggak jelas itu malah dimasukin ke rumah sakit situ, bukannya rumah sakit umum malah rumah sakit situ. Akhirnya saya besuk. Nah, biarawati semua. Apa? Salib semua. Masuk ke kamar lah ilahi. Lukis-lukisan begitulah, salib gede ini. Nah, kalau kita model kita ini apa namanya? Besuk keluarga atau besuk teman yang kafir. Ke, kalau tadi saya besuk keluarga saya muslim ya, bukan kafir ya. Cuman ada keeroran ketika memasukkan apa namanya keluarganya yang lain, memasukkan dia ke rumah sakit, malah dimasukin kayak begitu. Hati-hati, nanti keluarga gak ada, ditalkin sama mereka, dibaptis. Mereka kan juga pengen cari pahala gitu kan. Mandala ala ala dolala. Siapa yang menunjukkan kepada kesesatan gitu kan? Tapi hati-hati ya, jangan masukin ke rumah sakit, ya rumah sakit non muslim, hati-hati. Nah, ya, boleh kita besuk kerabat atau kenalan yang kafir dalam rangka diharapkan masuk Islam. Oh enggak boleh. Mungkin kita memang enggak bisa ngucap karena ada ibu bapaknya nungguin. Gimana kabar? Udahlah Islam aja lah, ngapain lagi sih kamu? Ibu bapaknya langsung keluar kamu. Nah, kayak begitu gimana? Ya. Ya udah. Ya. Yang seperti ini kalau kita lihat dulu kondisinya. Kalau memang orangnya sebelumnya itu ada indikasi mau masuk Islam karena tertarik dengan perilaku kita. Ya. dengan akhlak kita. Dia kita tahu nih, kita tahu sebelumnya dia itu tertarik sekali masuk Islam. Ya udah, kita datang ke rumah sakit, kita semakin tunjukkan akhlak Islam. Ya, kalau ada kesempatan ajak aja, tapi kalau diawasi keluarganya, wah yang nengok ini misalkan si Nabil nih kan, mana JME lagi, diajak masuk Islam nih. Susah nih ya kan, dijagain sama keluarganya. Nah, yaudah. Ya udah. Kalau memang enggak bisa, tapi dengan catatan dia ini memang sebelumnya diharapkan masuk Islam. Ya, diharapkan masuk Islam. Kalau enggak, jangan. Mengapain basa-basi aja. Hei. Mana lagi tadi? Berikutnya oh sudah selesai ya. Masuk ke hadis berikutnya. Fadhal Nugraha dibaca. Al hadithu sadis wa ashrun. Haddatsana Musa qala haddatsana Abdul Aziz ibn Muslimin an Abdullah ibn Dinarin. Qala sami'tu ibn Umar yaqulu ra'a Umar radhiyallahu anhu hullata siyara'i tuba'u. Siaroa tuba. Iya. Mudofun ilai majrur bil fathah. Kalau yang ghairu munsharif itu boleh dikasrah ketika dia majrur, apakah majrur dengan huruf jar atau dengan mudof, itu hanya mudof. Ya, hanya mudof. Atau kalau ada alnya. Hanya mudof. Tapi kalau mudofun ilai isim ghairu munsharif mudofun ilai ya tetap majrurnya bil fathah dengan fathah. Baik. Itu kan apa namanya? Siyara mudofun ilai bukan mudof. Paham sini? Ya. Terus faqala ya Rasulullah ibta hadhihi falbasha yaumal jum'ati wa idza ja'aka al wafudu waqudu wa qala innama yalbut afwan bukan waqud wafud utusan itu. Terus qala innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu fa utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minha bi hulalin fa arsala ila umara bi hullatin fa qala kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qulta qala inni lam utikaha litalbasaha walakin tabi'aha aw taksuha fa arsala biha Umaru ila akhin lahu min ahli Makkah qabila qabla suha itu ya karena dia maktuf naam taksuhat ah ya fa arsala biha Umaru ila akhin lahu min ahli Makkah qabla an yuslima baik kelas kemudian kata Imam Bukhari ini sudah selesai belum membawakan dengan sanadnya sampai ya Ibnu Umar mengatakan ra'a Umar bahwa Umar bin Khattab bapaknya Ibnu Umar pernah melihat radhiyallahu anhu ya hullata siyara tuba itu kain yang di yaitu yang bercampur dengan sutra ya. Kalau sutra sebagaimana yang kita ketahui itu haram ya dikenakan oleh ya pria kaum muslimin itu haram bercampur dengan sutra kecuali untuk pengobatan dia punya penyakit kulit pakai baju sutra dengan pakai sutra jadi sembuh itu boleh ya faqala ya Rasulullah maka kata Umar itu ada kain yang bercampur sutra tuba dijual maka ini Ibnu Umar bin Khattab melihat faqala ya Rasulullah ibta hadhihi. Beliau berkata, ini waktu itu belum tahu hukumnya. Oi Rasulullah, ibda hadi, beli aja pakaian ini. Cakep ini, falbas hayaumal jumu'ah. Ah, kenakanlah nanti pada hari Jumat. Hari Jumat ya, hari Jumat hari raya yang memang dianjurkan kita memakai pakaian yang terbaik. Oi idza ja'aka al-wafudu. Ah, juga pakai pakaian ini apabila ada utusan dari kerajaan lain, dari negeri lain datang kepada Anda. Biar cakep gitu ya. Qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu Nah, yang mengenakan pakaian ini yang ada sutranya, itu hanya orang yang la khalaqa lahu, yang enggak punya bagian nanti di akhirat. Ya. Fa utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam minha bi hulal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada Nabi, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan. Ya. Apa? Bi hulalin, beberapa kain sutra tadi. Ya. Beberapa kain sutra. Di Nabi dikasih kainnya. Kemudian farsala ila Umar. Nabi malah mengirim, ya, memindah, apa, memberikan lagi kepada Umar. Ya, bihullah, satu lembar dari kain sutra tadi. Kan Nabi diberikan dengan hulal, jamak, dengan beberapa lembar. Satu lembarnya dikasih ke Umar. Maka Umar mengatakan, kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qulta? Gimana ceritanya saya bisa mengenakan pakaian ini sedangkan Anda telah bersabda tentang pakaian ini, ya, tentang dari kemarin yang Anda sabdakan itu, ya, yang pakai ini enggak dapat bagian nanti di akhirat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama lam utikaha litalbasaha." Ya, saya enggak memberikan padamu ini untuk kamu kenakan. Walakin tabi'aha. Ya. Lakin itu kan harfu apa, dia huruf ataf. Tabi'aha itu maktub ke litalbasaha. Talbasaha, talbasa fil mudhari mansub bi an mutmaratan ba'da lam ta'lil. Ya. Baik, maka au harfu ataf lagi taksuha gitu Nugraha. Namun saya memberikan pada engkau kepakaian ini, apa, kain ini supaya engkau jual, apa namanya, engkau jual, atau engkau taksuah, berikan kepada orang lain. Nah, baik. Fa arsala biha Umaru ila akhin lahu min ahli Makkah qabla an yuslima. Umar akhirnya memberikan pakaian tersebut kepada saudaranya yang merupakan ahlu Mekah, penduduk Mekah, sebelum saudaranya tersebut masuk Islam. Ya, dibaca lagi Nugraha syarahnya, apa penjelasannya? Syarahul kalimati hullatu siyaro'a hiya na'un minal burudi allati lam yukhalit allati lab allati yukhalituha harirun la khalaqa lahu la nasiba lahu fil akhirati. Khullata sayara itu maknanya adalah nau'un, dia sejenis minal burud. Burud itu kain dia, tapi kalau di berbagai kamus kainnya itu muhattatah, bergaris. Ya, kain bergaris allati yukhalituha harirun, yang bercampur dengan sutra. Ya, yang bercampur dengan sutra. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai sutra ini, innamal yalbasu hadhih man la khalaqalah. Yang mengenakan ini hanya orang yang la khalaqalahu, yang enggak punya bagian, la nasibalahu fil akhirah. Enggak punya bagian di akhirat. Ya. Terus fikul hadis, fikul hadithi awal jawazul bai'i wasyira'i inda babil masjid. Yang pertama, jawazul bai' wa syira' inda babil masjid. Bolehnya jual beli di pintu masjid. Yang enggak boleh di luar pintu masjid. Yang enggak boleh itu jual beli di dalam masjid. Jualan di masjid didoakan oleh Nabi, enggak beruntung. Enggak untung. Ya. Yang boleh itu di luar masjid. Baik. Terus lanjut. Tsani tahrimul hariri 'ala ar-rijali wa ibahatuhu lin-nisa'i wa ibahatu ihda'ihi wa ibahatu akhdhi thamanihi. Ats-tsalits jawazu ihda'i thiyabil hariri ila ar-rijali li'annaha la yata'ayyanu labsuha. Baik. Yang kedua yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini adalah tahrim harir 'ala ar-rijal, haramnya sutra bagi para pria kaum muslimin. Ini sebagaimana emas. Ya, ibahatuhu lil nisa. Sedangkan boleh untuk kaum wanita. Sama kayak emas. Wanita boleh mengenakan emas sebagai perhiasan, pria haram. Ya. Muslim nanti kalau nikah jangan tukar cincin muslim. Nah, mau ngapain? Kan orang sekarang ikut-ikutan orang barat tuh. ikut-ikutan orang barat. Orang barat kalau di gereja nikah pakai tukar cincin. Ini juga tukar cincin. Orang barat kalau mau nikah ada foto prewedding. Ya, foto prewedding. Fotonya yang itu ngeri-ngeri itu. Ya. Pasca pernikahan. Sebelum pernikahan. Peluk-pelukan padahal belum akad nikah. Biayanya besar lagi. Itu foto prewedding itu ya, bisa 50 sampai ratusan juta tergantung di mana lokasi foto prewedding. Ntar dibuat dipajang pas lagi itunya, apa namanya? Resepsinya. Ya enggak? Ahmad misalkan, nah, misalnya ada orang jangan Ahmad, ada yang lain lah ya. Foto prewedding di atas Monas. Tinggal jatuh itu kan. Ini foto prewedding kan sama calon istrinya di kandang buaya gitu. Nah itu ikut-ikutan orang barat. Ya, ikut-ikutan orang barat. Bahkan yang lebih ngeri lagi banyak sekarang kaum muslimah ya dan muslim yang baru nikah ikut-ikutan orang barat. Ya. Bermesraan di depan umum setelah akad. Bahkan di antara mereka itu suaminya yuqabbilu zaujatah. Apa ya terjemahnya? Nah, itulah ya. Nah, kissing-kissing. Nah, mengkis istrinya di depan umum. Itu kan hasil apa? Hasil melihat orang-orang barat. Itu budaya yang rusak. Enggak boleh. Para fuqaha, para ulama fuqaha Syafi'iyah ya itu menjelaskan kita itu bahkan suami istri itu enggak boleh. Ya. Memeluk istri di depan orang lain itu enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Di depan orang. Itu ya Bima paham Bima walaupun jomblo ngerti ya. Ngerti. Nanti kalau dinikah Bima paham ya. Nikah umur berapa Bima? Mau ikutin para ulama ya. Di atas 40 ya. Berat ya. Tahu-tahuan berat bocah. Gimana ya Pak Hadi? Tahu-tahuan berat. Apa yang berat? Ya, gaya. Aduh. Ya. Ya muslih, si lama ya. Baik. Mesti kalau nikah gak usah pakai tuker-tuker cincin segala. Langsung aja udah. Pas calon itu, calon istrinya. Pakai. Dah, ntar aja. Pegang di rumah. Gitu. Ntar jangan dipakai juga. Ya. Mana lagi tadi? Udah ya? Wa ibahatu ihda'ihi. Wa bolehnya memberikan hadiah kepada orang lain. Berikan hadiah sutra. Berikan hadiah emas. Walaupun kita cowok. Kasih ke orang emas, boleh. Ngasih ke emak, emas. Ya enggak, ngapain kasih ke emas itu, ngapain kasih ke orang lain dulu? Kasih ke orang terdekat dulu, ibu. Gitu kan? Nah, kasih emas, gitu. Wa ibahatu akhdhi tsamani. Dan bolehnya, apa namanya, mengambil hasil penjualannya. Harganya. Nah, as-tsalits. Jadi ini enggak kepake ya kaidah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza harrama sama syai'an harrama sama. Nah, Allah apabila telah mengharamkan sesuatu hal, maka Allah mengharamkan hasil penjualannya. Lah kan haramnya emas enggak mutlak. Haramnya emas itu diperinci. Dan emas itu yang haram itu apa sih? Dikenakan bagi pria, bukan zatnya. Zatnya emas itu halal, mubah. Ya. Bahkan ada zakat emas. Jadi emas itu haram itu bukan zatnya. Sama kayak sutra haram itu bukan zatnya. Namun apabila dikenakan, bukan sifatnya juga, bukan zat dan sifatnya. Namun apabila dikenakan oleh pria pula, bukan wanita. Kalau wanita boleh. Ya, wanita boleh. Bahkan dalam fikih zakat wanita, ini pendapat yang rajih, yang ini dalam mazhab Syafi'i. Wanita yang mengenakan emasnya itu banyak di atas batasan minimal nisab emas kalau dikonversikan sekarang 85 gram emas ya. Kalau dikenakan sebagai perhiasan maka tidak ada zakat. kalau dikenakan, dikenakan pakai anting, giwang, gelang, cincin berentet, kalung, gelang kaki, tindik hidung, tindik lidah, tindik dagu, tindik mata, tindik sini, kayak pengamen yang anak pang diangkot itu kan, aduh. Nah itu beratnya semua 100 gram si ukhti, masya Allah. Antum kalau mau ngelamar akhwat kayak gitu berat, mau ngasih mahar berapa? 3 gram ya, saya jadi badan saya 100 gram kata dia. Waduh, berat kayak begitu. Ya topik ya, cari yang lain kalau begitu. Berat-berat. Nah. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Jadi paham ya? Haramnya emas itu enggak mutlak, bukan zatnya, bukan sifatnya. Ya, haramnya emas itu hanya pada pria kalau dikenakan. Ya, paham ya? Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza harrama syai'an harrama samanah. Allah kalau mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan hasil jual belinya. Itu pada yang zat dan sifatnya itu sudah haram. Semisal khamr. Khamr itu haram bagi mutlak, bagi semua kaum muslimin muslimat. Antum dikasih khamr, wah haram nih. Udah jual aja. Jual aja. Buat siapa? Ntar hasilnya lumayan. Di rumah ada apa? Khamr-khamr luar negeri misalkan. Tequila, Jack Daniels, yang gitu-gituan, mahal-mahal katanya. Atau alat musik, itu haram juga. Ya, karena ahli para fuqaha mengatakan, ya, ini nanti di pembahasan fikih ya, itu masih toharoh. Ini enggak ada namanya, ya, ganti rugi bagi orang yang ngancurin alat musik milik orang lain. Enggak ada ganti rugi. Ya. Ada orang punya koleksi suling, apa suling? Petak. Oh ganti loh, saya bawa ke Kodi. Kodi gak akan ngabulin permintaannya. Kalau ngadunya ke Kodi, tapi kalau ngadunya ke ke polisi, ya iya antum ya. Kalau ngadu ke Kodi, nah, menang kita. Nah, ada gitar di rumahnya. Ya. Wih keren juga gitar ente. Dar, nggak ada ganti rugi. Enggak ada ganti rugi. Enggak ada ganti rugi di situ. Ya. Nah, itu baru kita jangan jual alat musiknya. Ada orang ikhwah yang hijrah. Udah lepas dari apa namanya? Musik. Wah, ini CD-CD-annya diapain ya? Kaset-kasetannya. Itu jual aja lah. Lah, enggak gitu. Nah. Dia apain dong? Bakar. Ya. Kalau memang bisa digunakan bermanfaat ya, misalkan buat tatakan apa kaset-kasetnya dia, CD-CD-nya dia, ya, misalkan mejanya itu oglek, nah, ah buat tatakan tuh kan, ah, buat tatakan. Atau kalau enggak ya udah hancur, ya, dimusnahkan, jangan sampai didengar oleh orang lain, jangan sampai dipakai oleh orang lain. Baik, asalis yang ketiga jawazu, oh di jam 6 ya, lewat. Jawazu ihda istiyabil harir ila rijali annaha la yata'ayyanu labsuha. Nah, bolehnya memberikan hadiah ya, pakaian sutra kepada pria walaupun kita tahu ini pria ini haram. Ini pikri ini kita kasih, pikri ini sutra. Walaupun kita tahu pikri enggak boleh pakai sutra. Boleh kita kasih. Siapa tahu nanti pikri bisa ngasih ke istrinya. Eh belum punya ya, berarti ke emaknya. Hah? Ya kan belum punya, ya pikir ya silama sama pikir mau ikutin para ulama juga ba'da arba'in setelah 40 tahun lamaan kata pikir mah. Aduh, kenapa demikian? Karena itu dia layat ayah nulabsa, belum tentu mengenakan, bisa jadi dikasih ke istri, dijual ya, kasih ke ibu, nah, boleh tayyib barakallahu fiik. Karena yang haram itu bukan zatnya. Coba kalau antum kasih hadiah, ya, nih buat kamu ukulele, nah, itu nggak boleh, nggak boleh. Ke pria kek, ke wanita kek, nih pianika, ya kan? Nih apa? Seruling, ya. Seruling dangdut gitu. Nah, itu nggak boleh. Tapi cukup ya, nanti kita lanjutkan lagi di bab ke-14 ya, itu bab la yasubbu walidayhi. Nah, enggak boleh mencela kedua orang tuanya. Ya. Ini mencela kedua orang tuanya bukan dalam artian dia mencela bapak ibunya, tidak ya. Bukan itu maknanya. Nanti bukan depan. Tapi masih ada ya? Hah? Faedahnya. Mana lagi? Halaman. Oh iya. Halaman berikutnya ya. Masih ada ya faedahnya fikul hadisnya keempat, kelima, keenam. Oh, masih ada. Belum. Ayo. Belum doa kafaratul majlis. Lanjut Nugraha. Ar-rabi jawazu ihda'il muslimi ilal musyriki thawban wa ghayrahu. Baik. Nah, yang keempat, jawazu ihda'il muslim ilal musyrik thawban. Ya, bolehnya apa namanya? Memberikan hadiah, seorang muslim memberikan hadiah kepada musyrik, ya. Apakah pakaian atau yang lainnya? Kenapa? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memberikan sutra yang diberikan oleh Nabi kepada beliau, sama Umar diberikan lagi kepada adiknya. Adiknya kata Umar, ya, yang ada di Mekah qobla an yuslim, sebelum masuk Islam. Berarti boleh, ya, memberikan hadiah kepada kerabat. Apalagi kalau diharapkan kerabat tersebut sangat-sangat diharapkan masuk Islam. Indikasinya sangat kuat. Penerimaannya sudah nampak. Cuman tinggal finishingnya aja itu loh. Finishingnya itu apa? Syahadat. Syahadat. Nah, terkadang ini ya, kalau kita punya teman, kerabat kayak gitu, jangan tunda-tunda ya. Kita udah tahu dia sudah menerima, apalagi dia berani membuka diskusi, membuka forum, dia orangnya terbuka. Ya, dia orangnya terbuka. Berarti dia itu sudah mulai ragu terhadap agama dia sebelumnya. Ya, entah dia ateis kah, berubah jadi ateis atau agnostik, yang jelas dia udah ragu terhadap agama dia sebelumnya. Ya. Atau dia membenarkan semua agama, berarti dia ragu dengan kebenaran agama dia sebelumnya. Kalau dalam Islam membenarkan semua agama berarti udah murtad, ya. Otomatis udah bukan Islam. Nah, kalau di agama yang lain saya enggak tahu deh. Siapa sih di sini yang pernah ikut agama lain? Ada enggak? Kalau santri kemarin ada. Sini kolas. Nah, baru kemarin sore juga masuk Islam, masuk sini. Sini enggak ada. Edward bukan ya? Oh, itu bapak antum ya? Orang tua antum, bapak antum. Kalau antum adalah lahirnya Islam ya? Alhamdulillah. Bukan. Berarti ya, saya mau tanya itu, apakah ada gitu pembatal nawakidul itu, nawakidul nasoro, pembatal kenasranian, ya. Nawakidul nasrani, ada nggak itu pembatalnya dengan ragu gitu? Tapi barakallahu fik. Terus lanjut. Al khamis istihbabu lubsi anfusil athyab. Lubsi anfusil athyabi yaumal jum'ati wal 'idi inda liqa'il wafudi wa nahwiha. Anfas itu bukan anfas. Anfas itu. Anfasil athyab yaumal jum'ah wal 'id wa inda liqa'il wafudi wa nahwiha. Dianjurkannya mengenakan pakaian yang anfasis siap, pakaian terbaik pada hari Jumat, pada hari Id, dan ketika berjumpa dengan utusan, ya, dan semisalnya, pakai pakaian terbaik. Ya, terutama lagi di saat sholat, karena Allah lah yang paling berhak kita berhias diri. Jangan sampai kita berhias diri, ya, ke acara walima, diundang palura, mau ketemu relasi, pas sholat pakai baju asal-asalan, ya, ada belakangnya lagi bacaan lagi. Messi, hah? Cristiano, waduh, kita apa? Kita yang di belakangnya ada bacaan. Zamorano, ya, Zamorano, 1+8, zaman saya dulu ya, itu ada Ivan Zamorano. Kalau zaman sekarang apa sih? Muhammad Salah, ya. Apa itu? Bambang Pamungkas. Tahu dah. Yang keenam tafadhal Nugraha. Sadis jawazu silatil aqaribi al-kufari wal ihsan ilaihim. Ah, bolehnya menjalin hubungan silaturahmi dengan kerabat yang kafir dan berbuat baik kepada mereka dengan catatan kerabat yang non muslim tersebut bukan kafir harbi. Ya. Baik. Bahkan boleh cinta mereka. Cinta itu cinta tabii ya, cinta yang memang naluri manusia kepada ibunya, bapaknya, walau ibu bapaknya itu kafir, pamannya, ya, adiknya, itu naluri manusia. Ya. Namun cintanya ini bukan cinta agamanya, cinta yang memang tabii. Makanya Nabi SAW Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Nabi tidak dapat memberikan hidayah kepada Abu Thalib, orang yang kau cintai sekalipun. Ya, walakin Allah yahdi may yasha. Namun Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ini ayat ini ajib nih. Itu asbabun nuzulnya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mentalkin Abu Thalib pamannya. Abu Thalib ternyata ditalkin lagi supaya tetap kafir oleh dua orang pentolan musyrikin. Tadi siapa? Abu Jahal. Satu lagi apa? Abdullah bin Abi Umayyah Al-Makhzumi. Nah, ini yang ajib. Abu Thalib yang sudah dekat sekali dengan Islam, bela Nabi, ya. Abu Thalib itu kata Abbas, ya, ya Rasulullah hal nafa'ta Abu Thalibin. Ya, qad yahutuka wa yaghdabu lak. Wahai Nabi, apa kamu bisa nanti memberikan manfaat kepada Abu Thalib di hari kiamat kelak? Dia itu sudah bela kamu loh. Dia itu kalau marah itu karena kamu loh. Kalau kamu dihina dia marah. Jadi Abu Thalib begitu sifatnya. Udah dia menyayangi Nabi secara person, ikatan emosional, keponakannya beda dengan anaknya Abbas. Kalau anaknya Abbas, anaknya Abu Lahab, ya, itu neneknya, bukan ibunya Abu Thalib. Tapi kalau Rasulullah keponakannya, neneknya Rasulullah adalah ibunya Abu Thalib. Karena Abdullah ayahnya Rasulullah, saudara seibu, bukan hanya sebapak dengan Abu Thalib. Abu Thalib punya 6 istri. 6 istri Pak Hadi. Yang subur. Masya Allah. Ya. Ya, di luar ikatan emosional pribadi antara Abu Thalib dengan Rasulullah SAW, ya, yang Rasulullah SAW sangat disayangi, dicintai oleh Abu Thalib, bahkan Abu Thalib lebih mencintai Rasulullah SAW dibandingkan dengan kecintaan dia, perhatian dia kepada anaknya sendiri. Di luar itu Abu Thalib pun juga sepakat menyetujui membenarkan agamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah ini berarti sudah dekat banget sama Islamnya. Yang mencegah Abu Thalib masuk Islam Abdullah bin Abi Umayyah Al-Makhzumi, malah Allah kasih hidayah Islam setelah dia peristiwa itu. Makanya Allah sebutkan walakin Allah yahdi may yasha. Namun Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nabi enggak bisa kasih hidayah. Allah, hidayah taufik ya. Hidayah taufik. Kalau hidayatul irsyad ya Nabi ada. Ya. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Engkau Nabi bisa benar-benar memberikan hidayah kepada sirat. Itu hidayah irsyad. Siratul mustaqim. Apa itu irsyad? Bimbingan, arahan. Namun kalau hidayah itu taufik, hidayah untuk beriman, mengikuti kebenaran, mengikuti bimbingan, itu hanya di tangan Allah. Yang Abu Thalib enggak dapat itu. Ya, Abu Thalib hanya dapat hidayatul irsyad, hidayatul bayan. Namun hidayah taufik yang menggerakkan hati hanya milik Allah. Maka jangan sembah makhluk. Nabi aja makhluk termulia enggak punya hidayah taufik. Apalagi Syekh Abdul Qadir Jilani. Apalagi para wali, ya, songo, apalagi para habaib, apalagi yang lainnya. Maka jangan sembah makhluk, jangan berikan ibadah pada makhluk. Ya, baik, itu aja. Nanti insya Allah kita lanjut lagi. 14 tepatnya di hadis ke-27, 28 dan seterusnya. Wabillahi taufiq wasallallahu alaihi nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.